وعلى آله وصحبه من والاه ما بعد. Kata beliau rahimahullah, faslun, al-ma'asi tamhaful barakah. Kemaksiatan itu menghilangkan berkah, menghapus berkah. Qala wa min uqubatiha, di antara buah akibat dari dosa dan kemaksiatan itu adalah annaha tamhaqu barakatil umur, tamhaqu barakatal umri, menghapus berkah umur, waktu. Waktu itu terbuang percuma. Kecil kemaksiatannya ya seperti itu juga sebanding. Wa barakatur rizq, menghapus keberkahan rezeki, buat berkah rezeki itu hilang, susah payah cari, kemudian didapatkan tidak ada manfaatnya, hanya untuk dihambur-hamburkan, foya-foya, atau hal-hal yang sia-sia, tidak bisa dinikmati, dimanfaatkan untuk akhirat. Wa barakatul ilmi, juga berkah ilmu. Ilmu itu tidak bermanfaat, tidak membuat hati semakin bersih, tidak membuat jiwa itu semakin suci. Hafalan masya Allah banyak, maklumatnya banyak, teori-teori dihafal, tahu. Nah, tapi tidak ada wujudnya dalam pengamalan. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membuat jiwa itu semakin berkembang, semakin taat kepada Allah, tidak membuatnya semakin tawadhu, semakin rendah, rendah hati. Wa barakatul amal, menghapus berkahnya amalan, amal soleh yang dilakukan itu tidak ada bekas kebaikan di dalam diri orang yang melakukannya, juga yang lain. Wa barakatat ta'ah, juga menghilangkan keberkahan taat. Wa bil jumlah annaha tamhaqu barakatad din wad dunya, secara umum maksiat itu menghilangkan, menghapus keberkahan din, agama, buat dunia, dan menghilangkan keberkahan dunia. Fala tajidu aqalla barakatin fi umurihi wa dinihi wa dunyahu mimman asallah, maka akan tidak akan akan mendapatkan dan dapatkan aqalla barakatin, sekecil apapun berkah pada umur orang yang bermaksiat kepada Allah, pada agama orang yang durhaka kepada Allah, bahkan juga dunianya. Dia tidak mendapatkan keuntungan dalam artian tidak dia merasakan waktunya itu bermanfaat, selain itu hal yang sia-sia. Agamanya, wa ma muhiqatil barakatu minal ardi illa bi ma'asil khalq, tidaklah terhapus keberkahan dari muka bumi ini sehingga buah, seperti yang lalu disebutkan oleh beliau, sejak manusia itu turun ke dunia kemudian maksiat. Kalau di zaman dahulu itu atau nanti ketika bumi ini kembali kepada aslinya, delima yang segenggam yang kita sekarang dapatkan sekarang ini itu bisa dimakan oleh beberapa orang, tidak hanya untuk satu orang, puluhan. Daunnya yang kecil-kecil, ranting-rantingnya itu bisa untuk bernaung, nah, manusia di bawahnya. Nah, itu nanti ketika bumi sudah kembali berkah-berkah. Sekarang yang dirasakan oleh manusia, bahkan mungkin setumpuk delima yang ada di hadapannya, untuk satu orang itu masih terasa kurang. Tidaklah terhapus keberkahan itu di muka bumi ini, dari muka bumi, melainkan karena kemaksiatan manusia. Allah Ta'ala, walau anna ahlal qura aman wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Seandainya penduduk negeri ini mereka beriman dan bertakwa kepada Allah, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, pasti kami bukakan untuk mereka berkah sebagian kebaikan-kebaikan dari langit dan hujan yang turun bermanfaat, tanah yang mereka injak subur menghasilkan. Wa qala ta'ala walau wa alla istaqamu ala tariqati la asqainakum min asqainahum ma'an furata ma'an ghadaqa. Seandainya mereka ini para jin dan juga manusia itu istiqamah di atas jalan yang lurus, kami berikan mereka minum air yang segar. Wa innal 'abda la yahrum la yuhramu rizq biddan bi yusibuh. Dan sungguh seorang itu dihalangi dari rezeki karena dosa yang dia perbuat. Nah, jadi bukan kita melihat nominal jumlah yang dia memperoleh, semakin dia korupsi, semakin maksiat, makin banyak hartanya, bukan itu yang jadi ukuran. Betapa susah payahnya dia. Betapa susah payahnya dia mencari. Nah, bahkan kalau kita lihat mereka juga orang-orang yang bermaksiat ini, taruh ya orang-orang kafir, mereka percaya sekali kamu memberi 10 itu dapatkan 11. Nah, dilipat gandakan, artinya mereka memberi itu untuk mendapatkan pemasukan yang lebih banyak dari apa yang mereka keluarkan. Dan ini mereka, ya, yang kalau kita mungkin dengan istilah sekarang model mereka ini sedekah, matematika sedekah itu, ya meniru mereka, mereka manfaatkan. Dan ini orang-orang kafir yakin sekali seperti itu. Sehingga mereka, kalau kita lihat juga, mereka banyak memberikan apa namanya sumbangan-sumbangan, hatta walaupun itu niat mereka, nah, untuk popularitas atau apa, itu diberikan oleh Allah di dunia. Perbanyak harta mereka, dibuat mereka semakin sehat. Nah, walaupun mereka revisi yang lain, maksiatnya luar biasa. Kalau fil hadis, inna ruhal qudus nafatha fi ru'i. Sungguhnya Roh Kudus Jibril meniupkan pada sanubariku, annahu lan tamuta nafsun, bahwasanya tidak akan mati satu jiwa, hatta tastakmila rizqaha, sampai dia menyempurnakan rezekinya. Fattaqullaha wa jamilu fit talab, maka bertakwalah kamu kepada Allah dan perbaguslah di dalam mencari. Cari dengan cara yang halal, barang yang halal, dengan cara yang baik. Fa'admilu fit talab, jangan melakukan khiyal, tipu daya, seolah-olah terlihat sepertinya ini adalah perbuatan yang benar, tapi ternyata bukan seperti yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi ketika mereka diharamkan gaji ternak binatang-binatang yang berkuku, ya. Nah, itu diharamkan untuk mereka, apalagi lemaknya, kecuali bagian-bagian tertentu, itu mereka, nah, tidak mengambil lemaknya, tapi mereka buat jadi minyak. Tidak mereka langsung makan, tapi mereka jual, dibelikan yang lain, dibelikan apa, gandum, dibelikan anggur, dibelikan kurma atau yang lainnya, kemudian baru mereka makan seperti itu. Hila, hila. Fa'innahu la yunalu ma'indallahi illa bita'ati. Karena tidak akan mungkin bisa didapatkan apa yang di sisi Allah itu kecuali dengan mentaatinya. Wa innallaha ja'ala ar-ruha wal faraha fir-ridha wal yaqin. Dan sungguh Allah menjadikan ketenangan dan kegembiraan dalam keridhaan dan keyakinan kepada Allah. Wa ja'ala al-hamma wal huzna fis-syaki was-sukht. Dan Allah jadikan kegelisahan dan kesedihan itu dalam keraguan-keraguan kepada Allah, dan sukht dalam perkara-perkara yang mendatangkan murka Allah dalam maksiat. Nah, di sini sahih. Waqad taqaddama al-athar alladhi dzakarahu Ahmad fi kitab az-zuhd an Allahu idza raditu baratu wa laisa li bibarakati barakati muntaha wa idza ghadibtu la'antu wa la'nati tudriku sabi' min al-walad. Dalam athar Imam Mahan menukilkan bahwa Allah berfirman menyatakan, aku adalah Allah, kalau aku ridha maka aku beri berkah, akan memberikan kebaikan, dan berkahku itu tidak ada batasnya, dan kalau aku murka, kata Allah, aku melaknat, dan laknatku sampai kena 7 turunan. Walaysat si'atu ar-rizqi wal amal bikasratihi walatulul umri bikasrati syuhuri wal a'wami walakinna sa'at ar-rizqi wa tul al-umri bil barakati fihi. Lapangnya rezeki, luasnya amalan bukan dengan dihitung dengan banyaknya, bukan dengan jumlah orang itu dikatakan si'ah, lapang rezekinya. Nah, orang itu dikatakan berkecukupan bukan karena banyak hartanya, banyak amalannya, dan bukan pula panjangnya umur itu dengan berbilangnya bulan dan tahun. Nah, panjang usianya bukan. Walakin akan tetapi saat rezeki, luasnya rezeki seseorang, panjangnya umur seseorang adalah dengan keberkahan yang ada pada keduanya. Kalau dibandingkan yang ini dan ini sangat relatif dengan orang-orang yang mungkin mereka punya kendaraan-kendaraan yang mewah, 5, 6, dan dia cuma punya motor, ya. Tapi dia merasa cukup dan lapang hatinya dengan taatan kepada Allah, jauh dari maksiatan, itu lebih berbahagia. Dan sering kita mendapatkan kisah atau cerita tentang mereka yang kaya ini sibuk dan pusing memikirkan bagaimana caranya supaya bisa lepas sekian hari saja untuk tidak disibukkan dengan urusan kantor, urusan kerja. Melihat orang kadang-kadang tukang beca ataupun mungkin dia melihat bawahannya betapa senangnya bisa tidur siang misalnya. Qala wa qad taqaddama anna umral 'abdi huwa muddatu hayatih. Umur seorang hamba itu adalah lama hidupnya. Wala hayata liman a'rada 'anillahi washtaghala bighairi. Tidak ada kehidupan bagi orang yang berpaling dari Allah dan sibuk dengan sesuatu selain Allah. berkutat dengan hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan Allah, dengan dunia. Bal hayatul bahaim khairun min hayati, bahkan hidup binatang ternak ternyata lebih baik daripada kehidupan dia. Fa innal hayatal insani bi hayati qalbi, karena hidupnya manusia itu adalah dengan hidupnya hati. Wa ruhihi, dan ruhnya, rohaninya. Wala hayata li qalbihi illa bi ma'rifati fatirihi, dan tidak ada kehidupan bagi kalbu tersebut kecuali dengan dia mengenal fatirnya, mengenal yang menciptakannya. Nah, tahu betul dia tentang Allah, nama-namanya, sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya. Wa mahabbatihi, mencintainya. Wa ibadatihi wahdah, dan beribadah kepadanya satu-satunya. Wal inabati ilaih, dan inabah kepada Allah, senantiasa kembali taat kepada Allah. Wa tumaninati bi dzikri, tentram dia ketika dia mengingat Allah. Wal uns bi qurbi, merasa nyaman dia dekat dengan Allah. Wa man faqada hadhihi al-ayah, wa man faqada hadhihi al-hayah faqada al-khaira kullahu, siapa yang kehilangan hal-hal ini tadi tidak kenal kepada Allah. Nah, tidak bisa mencintai Allah, tidak bisa beribadah kepada Allah satu-satunya, senantiasa kembali taat kepada Allah, tidak merasa tentram dengan mengingat Allah, tidak merasa nyaman dekat dengan Allah, berarti dia telah kehilangan kebaikan, semua kebaikan. Nah, walau ta'arad 'anha bima ta'awwada, walau ta'arad 'anha bima ta'awwada mimma fid dunya, walaupun, nah, yani ta'awwad 'anha, yani menggantikan dia, menggantikannya, hal-hal tersebut digantikan dengan apa yang bisa digantikan dari dunia, di dunia ini. Itu tidak bisa tergantikan lagi. Walaupun dia memperoleh dunia dan seisinya, kekuasaannya luar biasa, tingginya, pengikut, rakyat, tentara, ataupun pelayan yang melayaninya, luar biasa jumlahnya, syahwatnya tersalurkan dengan ribuan wanita pun, nah, itu pun tidak, emas perak pun, walaupun dia berenang di tumpukan emas dan perak itu setiap harinya, makan, minum, tidur kapan dia mau, itu tidak bisa menggantikan kehidupan, kebaikan-kebaikan tadi, rasa nyamannya, ketenangannya dekat pada Allah. Balaisa fid dunya bi ajmaiha iwadan an hadhil hayah, bahkan dunia dengan semua isinya ini, itu tidak bisa menggantikan kehidupan seperti tadi. Ini yang diucapkan oleh mereka. Salamatul qulub itu la ya'diluha syai', la ta'dilu, la ya'diluha syai'un. Selamatnya hati bisa kenal kepada Allah, bisa mencintai Allah, bisa senantiasa tawakal kepada Allah, beribadah kepada Allah, kembali kepada Allah, merasakan nyaman dekat kepada Allah, itu la ya'diluha syai', tidak ada satupun yang bisa menggantikannya, tidak ada satupun bisa yang membandinginya, mengimbanginya. Nah, la ya'diluha syai', mahal, dan ini yang diincar oleh syaitan. Ketika tahu bahwa yang berperan itu adalah hati, dia luar biasa menyerbunya. Wa idza fatahu Allahu lam yu'awwid anhu syai'un albatta. Kalau dia kehilangan Allah, luput dia, tidak mendapatkan Allah sama sekali. Lam yu'awwid anhu syai'un albatta, maka tidak ada yang bisa menggantikannya satu pun, sama sekali. Kalau yang seperti yang lalu disebutkan oleh beliau, kalau yang lain masih bisa kita kehilangan harta sebelah tangan, masih ada yang lain, seperti kata-kata Urwah bin Zubair radhiyallahu rahimahullah, nah, anak Zubair ibn al-Awwam, ketika dia mengatakan ketika kehilangan anaknya, anak yang paling dicintainya. Dia bawa berangkat ke Syam, di tengah jalan dia terkena duri sehingga membengkak, membusuk kaki itu, harus dipotong. Bagaimana dipotong, diamputasi? Dia tidak dengan bius, dia sholat beberapa rakaat, 2 rakaat atau 4 rakaat, nanti akan memberi isyarat, baru digergaji di kaki tersebut. Tanpa keluar, rata sakit, kehilangan kaki, kemudian diberi talam karena pingsan, dia kehabisan darah, kekurangan darah. Dikabarkan berita belum lagi sembuh betul, diberitakan anaknya mati ketendang gundak. Subhanallah, ya Allah, engkau berikan aku 7 anak, engkau ambil 1, masih ada 6. Engkau berikan aku 4 anggota badan, engkau ambil 1, masih ada 3. Masih ada gantinya. Tapi kalau sudah orang itu kehilangan Allah, maka tidak ada yang bisa menggantikannya. Kalau Allah sudah tidak peduli dengan dia, nah, kemana dia akan mencari? Qala rahimallahu wa kaifa yu'awwadul faqir bidzati 'anil ghani 'anil ghani bidzat. Bagaimana mungkin digantikan fakir, zatnya itu fakir, ya, esensinya dia itu, semua wujudnya itu adalah sebab fakir. Bagaimana mungkin menggantikan zat yang semuanya adalah serba cukup, serba kaya? Wal 'ajiz bidzat 'anil qadir bidzat. Bagaimana mungkin digantikan sesuatu yang secara zatnya adalah lemah, tidak mampu untuk menggantikan zat yang maha kuasa, yang maha perkasa semua keadaan? Wal maitu 'anil hayyi alladzi la yamut. Bagaimana mungkin digantikan sesuatu yang mati dari yang maha hidup, yang tidak mati-mati? Tidak mungkin bisa menggantikan Allah. Wal makhluk 'anil khaliq. Bagaimana mungkin yakni makhluk itu bisa menggantikan khalik, sehingga dia tidak butuh lagi kepada khaliknya? Wa man la wujuda lahu wa la syai'a lahu min dzatihi al-batta amman ghinahu wa hayatuhu wa kamaluhu wa wujuduhu wa rahmatuhu min lawazimi dzatihi. Dan bagaimana mungkin digantikan suatu yang tidak ada wujudnya, yang tidak ada nam, yang zatnya itu sama sekali tidak bisa dikatakan adna, tidak tersebut, la syai'a lahu, tidak ada artinya dari zat yang dalam kekayaannya, hidupannya, kesempurnaannya, dan wujud serta rahmatnya itu merupakan lawazim dzatihi. Artinya zat yang seperti ini sempurnanya, yang diantara konsekuensi kesempurnaan zatnya itu adalah hidupnya yang maha sempurna, kesempurnaannya ini maha kaya, tidak membutuhkan apapun, dan kewujudan wujudnya serta rahmatnya itu adalah maha sempurna, dan itu merupakan konsekuensi dari zatnya maha sempurna. Tidak mungkin ini digantikan. Tidak mungkin ini digantikan dengan zat yang dia itu la wujuda lahu, yang tidak ada artinya, yang dahulunya tidak bisa dianggap, tidak bisa diperhitungkan, tidak pernah tersebut, tidak pernah terlintas dalam benak makhluk sama sekali. Wa kaifa yu'awwadu man la yamliku mithqala dzarratin amman lahu mulku samawati wal ardh. Bagaimana mungkin digantikan zat yang dia tidak kuasa, walaupun dia tidak memiliki apapun, walaupun sebesar biji dzarrah? Bagaimana mungkin bisa menggantikan zat yang lahul mulku samawati wal ardh, yang miliknya lah kerajaan langit dan bumi? Qala wa innama kanat ma'siyatullahi sababan limahki barakati rizqi wal ajal. Ini maksiat itu, maksiat kepada Allah itu tidak lain adalah sebab terhapusnya berkah rizqi dan ajal. Ini waktu umur manusia. Lianna syaitan muwakkalan biha wa bi ashabiha. Karena syaitan ya muwakkalun biha, ditugaskan untuk itu, dan dengan sahabat-sahabatnya, teman-temannya. Fasultanuhu alaihim, kekuasaannya terhadap mereka, wa hawalatuhu ala hadzal diwan wa ahlihi wa ashabihi, dan upaya dia terhadap diwan ini dan ahlinya, orang-orangnya serta teman-temannya. Wa kullu syai'in yattasil bi syaitan wa yuqarinuhu fa barakatuhu mamhuqa. Semua yang terkait berhubungan dengan syaitan dan menyertainya, yang selalu diiringinya, maka pasti berkahnya itu hilang. Artinya apapun yang kita usahakan juga, apapun yang kita isi, waktu yang kita punyai, tenaga, kekuatan, pikiran, kecerdasan, jika itu disertai oleh syaitan, maka itu tidak ada barokahnya. Walihada syuri'at dzikir dzikrusmallahi ta'ala indal akli wa syurb. Oleh karena itulah disyariatkan menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala ketika makan. Wa syurb minum. Wal lubs berpakaian. Wal rukub. Wal jima' lima fi maqam muqaranati ismillahi minal barakah. Karena di dalam kesertaan nama-nama Allah itu ada barokah, disertakannya nama-nama Allah, disebut nama Allah di dalam melakukan halal ini, itu mendatangkan barokah, kebaikan. Wa dzikru ismihi, dan menyebut nama Allah itu yatrudu syaitan, mengusir, menjauhkan syaitan. Fatah suluh al-barokah. Kenapa? Jadi kata beliau, nah, semua yang berhubungan dipakai jadi jembatan oleh syaitan, didekati oleh syaitan, maka itu pasti tidak ada barokahnya. Maka dengan menyebut nama Allah, syaitan terusir sehingga mendatangkan barokah. Wala mu'aridha lahu, dan tidak ada yang merintangi, tidak ada yang mengganggu kebaikan-kebaikan tersebut. Wa kullu syai'in, dan segala sesuatu, la yakunu lillahi fa barakatuhu manzu'ah. Nah, segala sesuatu yang tidak ada bagi Allah, tidak karena Allah, tidak disebutkan Allah padanya, maka berkahnya manzu'ah, tercabut. Fa innar rabba huwa alladhi yubariku wahdah. Karena Allah itu, dialah satu-satunya yang memberi berkah. Dia yang menurunkan berkah. Wal barakatu kulluha minhu, dan keberkahan itu semuanya dari Allah. Makanan-makanan yang berkat, ya, mendatangkan kebaikan, itu dari Allah. Anak yang mendatangkan barokah, itu juga dari Allah. Istri, ya, pasangan yang perempuan juga suaminya, itu juga dari Allah. Hartanya, rumahnya, kendaraannya, itu dari Allah. Wa kullu man nusiba ilaihi mubarak, yang semua yang dinisbahkan kepada Allah itu pasti diberkahi. Fa kalamuhu mubarak, kalamullah, firman-firman Allah itu mubarak. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati, kitab yang Allah turunkan ini isinya kalamullah, penuh berkah. Wa rasuluhu mubarak, rasulnya juga diberkahi, Allah yang memberinya berkah. Nah, kita yang memintakan berkah kepada Allah untuk beliau, bukan beliau yang mendatangkan berkah, bukan beliau yang memberikan berkah, tapi beliau yang diberi berkah oleh Allah, dan kita pun mintakan berkah untuk beliau kepada Allah sebagaimana dalam salawat kita. Nah, wa 'abduhul mu'min annafi' li khalqihi mubarak, hambanya yang mukmin dan bermanfaat bagi sesama itu juga diberkahi. Wa baituhul haram mubarak, rumahnya Baitul Haram, Masjidil Haram, Ka'bah, itu juga diberkahi. Wa kinanatuhu min ardihi, dan merupakan inti dari buminya, ya, kinanah, kantung, dan bukan itu merupakan asal sehingga dinamakan Ummul Qura. Qala wa hiya Syam, juga kan ya hasy min Syam, kinanatuhu, ya, kinanahnya dari muka bumi ini, itu negeri Syam juga. Itu Ardul Barakah, negeri yang penuh barakah. Wasafah bil barakah fi sitti ayat min kitabihi. Allah sebutkan, nah, bahwa Syam, negeri ini diberkahi, disebutkan di dalam 6 ayat di dalam kitabnya yang mulia. Dalam surat Fussilat katanya Sabah juga Al-Anbiya, surat Al-Isra dan Al-A'raf. Nah. Fala mubarak illa huwa wahda. Tidak ada yang memberi berkah, mendatangkan berkah kecuali Allah satu-satunya. Wala mubarika illa manusiba ilaih. Wala mubaraka illa manusiba ilaih. Dan tidak ada yang diberkahi kecuali semua yang dinisbahkan kepada Allah. A'ni ila uluhiyatihi wa mahabbatihi wa ridah. Yang ini dinisbahkan kepada uluhiyah Allah. Ini disandarkan kepada Allah. Bahwa itu semua adalah Allah yang menurunkannya. Hujan, air, tanah. Wa mahabbatihi, pada cintanya dan keridhaannya. Fa'il wa illa. Fal kaunu kulluhu mansubun ila rububiyyatihi. Jadi maksudnya tadi, wala mubaraka illa manusiba ilahi. Kalau dikatakan ini bumi Allah, ya ini semuanya hamba, hamba Allah, makhluk. Dalam sisi rububiyyah, semuanya adalah dinisbahkan kepada Allah. Nah, semua ini adalah makhluk, makhluk Allah. Tapi bukan itu. Karena ada di antara ciptaan-ciptaan Allah ini, kita berlindung pada Allah dari kejahatan-kejahatannya. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Dari kejahatan apa-apa yang Allah ciptakan padanya ada kejahatan. Kalau ya, dan itu semua adalah makhluk Allah. Jadi maksud beliau yang dinisbahkan itu kepada Allah, yang dinisbahkan ke uluhiyah Allah. Nah. Wa kullu ma'nan wa kullu ma ba'dahu min nafsihi min al-'ayan wal aqwal wal a'mal fala barakata fihi. Jadi segala sesuatu yang Allah jauhkan dari dirinya, baik itu suatu benda atau zat, materi, unsur, wal aqwal, misalnya a'yan, misalnya syaitan dan tentara-tentaranya. Ya, dan pengikut-pengikutnya. Ini jelas a'yan yang Allah jauhkan dari Allah. Nah, wal aqwal, ucapan-ucapan, ucapan-ucapan yang keji, ucapan-ucapan yang penuh dengan kezaliman. Nah, wal a'mal, perbuatan-perbuatan. Fala barakata fihi, kalau itu dijauhkan dari Allah. Ucapan-ucapan yang mendatangkan kemurkaan Allah, walaupun satu kalimat, itu tidak ada barakah, barakahnya bahkan bisa melemparkan seseorang ke dalam neraka. Wala khaira fihi, dan tidak ada kebaikannya. Wa kullu ma kana minhu qariban min dhalik fa fihi min al-barakah ala hasabi qurbihi minhu. Nah, segala sesuatu yang dekat kepada Allah dari hal-hal tadi, baik itu ucapan, baik itu perbuatan, baik itu a'yan, maka berkahnya itu sebanding dengan kedekatannya kepada Allah. Semakin kalimat-kalimat tersebut, ucapan-ucapan itu mendatangkan dekat kepada Allah, semakin besar berkahnya. Itu juga amalan. Wadiddul barakah al-la'nah. Lawan dari barakah itu la'nah. Sebagaimana dalam asar tadi. Fa'ardun, ada bumi. La'anahallahu, dilaknat oleh Allah. Aw syakhsun, la'anahallahu, atau sosok individu yang dilaknat oleh Allah. Syaitan, Fir'aun, orang-orang kafir secara umum. Aw amalun la'anahullah, atau amalan-amalan yang dilaknat oleh Allah. Ab'adu syai'in minal khair wal barakah. Itu adalah sesuatu yang paling jauh dari kebaikan dan berkah. Kekufuran, kesyirikan. Nah, perbuatan riba. Menyembelih untuk selain Allah. Wa kullama tasala bidzalika wartabata bihi wa kana minhu bisabilin fala barakata fihi al-batta. Dan semua yang bersambung, berhubungan, terikat, wa kana minhu bisabilin, yakni ada jalan kepada hal-hal yang tadi, yang dilaknat tadi, maka tidak ada berkahnya padanya sama sekali. Tidak ada keberkahan, keberkahannya. Artinya ada sosok yang dilaknat oleh Allah. Nah, ada orang yang terkait dengannya, berhubungan dengannya. Tidak ada kebaikan, kebaikan. Wa qad la'ana aduwahu iblis wa ja'alahu ab'ada khalqihi minhu. Dan Allah melaknat iblis dan menjadikannya makhluk yang paling jauh dari Allah. Fakullu makana jihatahu falahu min la'natillahi biqadri qurbihi wattisalihi bi. Jadi semua dari arah dia yang itu dia mendapatkan laknat dari Allah sebanding dengan kedekatannya dan hubungannya dengan iblis tadi. Semakin dekat lekat dia dengan iblis, makin besar laknat yang dia terima. Famin hahuna kana lil ma'asi a'dhamu ta'thirin fi mahfi barakatil umri war rizqi wal ilmi wal amal. Dari sinilah mengapa maksiat itu betul-betul besar pengaruhnya di dalam menghapus berkah umur, berkah rezeki, berkah ilmu dan berkah amalan. Wa kullu waqtin asaita Allah fihi. Setiap waktu, setiap menit, setiap detik, setiap jam, setiap hari, minggu, bulan, tahun yang Anda durhaka ya Allah padanya, au malin atau harta, musyallahu bihi yang Allah didurhakai dengannya, digunakan untuk bermaksiat kepada Allah, au badanin atau fisik tubuh, au jahin atau kedudukan, au ilmin atau ilmu yang dengan itu Allah didurhakai, au amal atau amalan, nah fahuwa ala sahibihi laisa lahu, maka itu menimpa ruginya, itu menimpa pelakunya, itu tidak mendapatkan dia, artinya laisa lahu, tidak ada untung bagi dia, tidak ada keuntungan yang dia peroleh. Alaihi hujjah, Allah punya alasan untuk menghukum dia. Nah, laisa lahu hujjah, tidak menjadi hujjah dia di hadapan Allah sehebat apapun amalannya. Ingat, nah, amalan yang dengan amalan itu dia durhaka kepada Allah. Tiga orang yang dinerdi menyalakan neraka itu untuknya pertama kali. Orang yang belajar ilmu qiraah, orang yang jihad fi sabilillah, orang yang berinfak di jalan Allah, mengeluarkan hartanya yang katanya untuk Allah, untuk kebaikan, padahal bukan untuk Allah. Itu menjadi hujjah. Ya, itu menjadi sebab dia diadab. Falaisa lahu min umurihi wa malihi wa quwwatihi wa jahihi wa ilmihi wa amalihi illa ma ata'a Allah bihi. Dia tidak mendapatkan apapun bagian keuntungan pahala dari umurnya, wa malihi hartanya, kekuatannya, kedudukannya, amalannya, ilmunya, melainkan apa yang dengan itu semua dia taat kepada tetap kepada Allah. Taat kepada Allah kan orang yang dalam hatinya tersimpan riya. Dia beramal, masya Allah, besar amalannya, tapi bukan untuk mendapatkan ridha Allah. Mencari tandingan, carikan. Ia ini membuat tandingan untuk Allah. Dia mencarikan apa? Mengharapkan pujian, sanjungan dari orang lain. Atau bahkan lebih parah lagi, mengangkat dirinya hebat. Ini ujub. Walihada minan nas man ya'ishu fi hadhihi ad-dar mi'ata sanatin aw nahwaha. Oleh karena itulah di antara manusia ada orang-orang yang mereka itu hidup di dunia ini 100 tahun atau semisal itu, wa yakunu umruhu la yablughu 20 sanatan aw nahwaha. Tapi umurnya waktunya itu tidak lebih dari 20 tahun. Nah, kama anna minhum man yamliku qanatira al-muqantarata min adh-dhahab wal-fiddati wa yakunu maluhu fil haqiqah la yablughu 1000 dirhamin aw nahwaha wa hakadal hajjah wal 'ilm. Nah, artinya enggak dapat keuntungan dia dari usianya 100 tahun itu kecuali 20 tahun yang bisa dia manfaatkan untuk kepentingan dia. Nah, kemaslahatan dia di dunia ataupun di akhirat. Hartanya yang luar biasa, ternyata yang bermanfaat untuk dia itu tidak lebih dari 1000 dirham. Nah, bergelimang harta, masya Allah, tapi tidak bisa, tidak ada yang bermanfaat untuk dia kecuali 1000. Itu yang bisa dia nikmati, merasakan puasnya dari sisi dunia. Apalagi kalau misalnya di dalam harta yang sekian banyaknya itu tidak menolong dia, tidak membuatnya selamat dari azab Allah, murka Allah. Nah, seperti Qarun misalnya. Nah, kurang apa hartanya? Ajah wa ilmu. Ajah misalnya siapa? Fir'aun. Luar biasa kekuasaannya, tapi tidak menolong dia. Al-ilmu seperti Ba'an bin Bal'an bin Ba'ura. Luar biasa ilmunya di zaman Nabi Musa. Dikenal sebagai orang yang alim, bahkan diriwayatkan mengetahui ismullahil a'zam di masa itu. Nah, tapi tidak bermanfaat. Tidak ada yang dia dapat, yang tidak ada yang bisa dia lakukan kecuali nah, mendoakan, dan itu pun dimintai oleh kaumnya untuk mendoakan kejelekan kepada Nabi Musa, justru menimpa kaumnya. Qala wa fi Tirmidzi anhu, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, "Ad-dunya mal'unatun." Dunia ini sesungguhnya adalah makhluk yang terkutuk. Dunia ini terkutuk, dilaknat. Siapa yang melaknat? Penciptanya sendiri. Mal'unun ma fiha. Karena begitu besarnya. Mal'unun ma fiha, dan terlaknat semua yang ada di dalamnya. Illa kecuali zikrullah wa mawala, yang menyertainya, au alimun, atau orang yang berilmu, au muta'allimun, atau orang yang mencari ilmu, belajar. Jauh dalam ayat-ayat Allah menyebutkan tentang betapa rendahnya dunia. Jangan sampai kamu ditipu oleh dunia. Rendah. Wa fi atharin akhar, dalam asar yang lain, ad-dunya mal'unatun, mal'unun ma fiha illa ma kana lillah. Dunia ini terlaknat, dan terlaknat pula semua yang ada di dalamnya, kecuali apa-apa yang karena Allah dilakukan untuk mengharapkan ridha Allah, atau dikerjakan untuk Allah. Fahada huwa alladhi fihi al-barakah khassah. Inilah yang dia itu padanya terdapat barakah yang khusus, yang istimewa, nah, kebaikan. Nah, ini hal-hal yang mengerikan. Walaupun orang itu puas hendaknya mendapatkan harta, bisa dia melihatnya, menggenggamnya, nah, memuaskan syahwatnya, tenaga yang luar biasa, kecerdasannya, tapi tidak mendapatkan barakah di dunia seperti itu. Di akhirat dia mendapatkan, ditunggu oleh azab Allah walaiyadzubillah. Nah, ikhwan fillah jazakumullah, ini yang bisa kita baca pada kesempatan ini. Nah, satu ini saja sudah cukup mengerikan. Nah, betapa ruginya kita bersusah payah mencari urusan dunia sampai sakit-sakitan, tapi kita tidak mendapatkan barokah dekat dengan Allah. Tidak membuat kita semakin taat kepada Allah. Alangkah ruginya kita yang sekolah luar biasa tingginya, masya Allah, dengan gelar kesarjanaan ataupun yang profesi, ya, dalam kemampuan untuk mengusahakan ini itu, mendapatkan pasangan, harta, tempat tinggal, anak, masya Allah, pengikut, teman banyak, tapi tidak mendapatkan jalan, tidak terisi semua itu dengan ketaatan kepada Allah. Tapi seperti dikatakan oleh beliau tadi, hidup binatang ternak itu lebih baik daripada dia. Nah, mereka bahaim, walaupun dalam keadaan seperti itu mereka, ya, mencari, kadang-kadang was-was ditangkap serigala, pemburu segala macam, bahkan mereka lebih baik hidupannya. Karena mereka dalam keadaan seperti itu tetap taat kepada Allah. Nah, mereka bertasbih, salat sebagaimana yang Allah tahu. Nah, sementara kehidupan mereka nanti di akhirat tidak ada lain, tidak ada surga dan neraka. Ya, alangkah ruginya. Maka, sebisa mungkin kita menghindar. artinya menjalankan ketaatan kepada Allah ini semampu kita, berusaha untuk sejauh mungkin menghindar dari hal-hal yang mendatangkan murka Allah. Nah, wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan lain. Mungkin sampai 5 hari, amin 5. Amin 5 baru kita berhenti insyaallah. Ya. Yeah.